Okay. Satu lagu titik kelas buat semuanya di sini aja. Selamat datang. Pot sonyonggo kangen sun rasa sewengi wengi kamu lihat sepi pulau sing kiapa ngerok soles sejati ni rasa. Monggo nyos. Iya.